وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قاعدة ketujuh تذكر الموت ولقاء الله ولقاء الله قاعدة ketujuh mengingat kematian dan mengingat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah penting ya. Karena dengan mengingat kematian akan mengingatkan diri kepada negeri akhirat. Sehingga akan meminimalisir bahkan menutup celah-celah untuk berbuat keburukan. Tabarakallah fik. Coba siapa dibaca sini? Rai baca, Rai coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu rasulullah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikraha min ladzati ya'ni al mauta. الموت هو الفصيل بين والفيصل بين هذه الدار ودار القرار والفاصل بين وقت العمل والجزاء عليه وهو الحد الفارق بين تقديم الزاد وملاقة جزائه فلا مجال بعده للتوبة والاستغفار من السيئات ولا مجال بعده للاستكثار من الحسنات كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ثم هو مدرك كل الناس لا محالة وملاقيهم بلا ريب كما قال الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وهو مع ذلك يأتي للأنام فجاءة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فكم من إنسان خرج من بيته يقود سيارته فرجع مهمولا على الأكفان وكم من إنسان قال لأهله هيئوا لي طعاما فمات ولم يطعمه وكم من إنسان لبث ثوبه وزر زراره ولم يفك زرار ثوبه إلا الغاسل. حسبك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يا Al-Qa'idat As-Sabi'ah Tadakkurul Maut, mengingat kematian, waliqa Allah, dan mengingat perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya semua jiwa itu ya, dan hendaknya diri itu, setiap orang itu memperhatikan ma qaddamat, apa yang telah diperbuat dia, lighad, untuk hari esok, untuk hari akhirat. Maka dia mengingat akhirat ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikra hadimil ladzat yani al-mautah. Aksiru, perbanyaklah mengingat hadim al-lazat, mengingat penghancur kematian, penghancur kelezatan, yaitu kematian. Nah, mengingat kematian ini mendatangkan manfaat yang sangat banyak, menutup segala macam keburukan. Al-mautu huwal faisalu, maka kematian adalah pemisah. Dia adalah pemisah baina hadhihi ad-dari wa darul qarar, antara negeri ini yaitu dunia dan negeri qarar ya, negeri, yaitu negeri akhirat. Wal fasilu baina waqtil amal wal jazaa' alaih. Dia adalah pemisah antara waktu amal, yaitu di dunia saat ini, dan waktu jazak di akhirat kelak, dibalasnya kelak. Wa huwal haddul fariqu baina taqdimiz zat. Ya. Dan dialah ya. Al haddu al fariq. Ya. Dia adalah batasan, sekat yang membedakan antara taqdimuz zat, antara zat itu bekal, antara mendahulukan bekal, ya, mengumpulkan bekal, ya, wa mulaqati jazaihi, dan menerima balasannya. Fala majala ba'dahu litaubati, maka sudah tidak ada peluang lagi ba'dahu, setelah kematian, untuk apa? Litaubati, untuk taubat. Enggak ada lagi. Wal istighfari, minta ampun, enggak ada lagi. Ya. Minas sayiat, bertobat dari keburukan, enggak ada lagi. Orang-orang kafir di akhirat beriman semuanya. Rabbana zalamna, mereka berdoa lagi. Rabbana absorna wa sami'na. Kami sudah lihat sekarang. Kami sudah dengar sekarang dengan yakin. Farji'na, kembalikan kami. Kami tobat sekarang, na'mal sholihah. Kita akan beramal soleh deh nanti. Inna mukinun. Sekarang kita udah yakin, gak bisa, gak ada lagi, gak bisa balik lagi, selesai. Allah Ta'ala berfirman, walaysat taubatu lilladina ya'maluna sayyati hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Laysat taubatu, dan tidaklah tobat itu sebagai tobat yang diterima, lilladina ya'malu sayiat, dari orang-orang yang mengerjakan keburukan, hatta idha hadara ahaduhumul maut, hingga apabila ajal kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, qala, dan dia berkata, inni tubtul an, barulah dia mengatakan, saya tobat sekarang. Gak bisa. Ya. Jangankan bertobat setelah kematian, bertobat menjelang mati aja, itu gak bisa. Menjelang mati, sudah di kerongkongan nyawa. Kayak Fir'aun, baru deh, saya beriman pada Rabbnya Musa, dan gak berlaku lagi. Ya, karena tobat ditutup dengan dua hal. Matahari terbenam dari sebelah barat, apa, terbit dari sebelah barat, ya, wa ma'alam yugargir, dan selama nyawa belum di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan, gak diterima. Kalau tobat di akhirat, dikubur, sudah kematian, gak ada itu ceritanya. Ya, mana lagi tadi? Ya, summa huwa mudrikun kullan nas la majalah, ya, la muhalata. Ya, kemudian kematian ini, dia akan mudrikun, dia akan menjumpai kullan nas, semua manusia, la muhalata, itu pasti. Enggak ada yang bisa lepas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya nanti akan mati. Ya. Ya. Wa mulaqihim, semuanya kematian itu akan menjumpai mereka. Bila raib, tanpa ada keraguan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, sesungguhnya kematian yang kalian lari, ya, alladzi tafirruna minhu, yang kalian lari darinya, dari kematian, fa innahu mulaqikum, dia akan menjumpai kalian. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah, musayyadah. Dimanapun kalian berada, sa'atau wala yastaqdimun. Apabila, ya, telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak dapat mengundurkannya. Wa la yastaqdimun, tidak dapat pula memajukannya. Ya. Ini enggak bisa diundur. Nanti dulu dah, saya belum siap, enggak bisa. Ya, saya siap sekarang, matiin aja deh. Enggak bisa. Ya. Beredar dongeng di buku manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Katanya, kalau katanya ini berarti udah si Gotamrit ini. Ya. Syekh Abdul Qadir Jilani terbang ngejar malaikat maut. Ya, siapa namanya? Malaikat maut? Malakul maut. Ya. Karena Izrail enggak sahih. Qul yatawaffakum malakul maut, kata Allah. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Malaikat malakul maut, malaikat maut. Udah gitu aja. Syekh Abdul Qadir Jilani terbang. Ini manakibnya, entah siapa yang ngarang, dusta ini tentunya. Kayak Batman, Superman, Robin apa gitulah. Gatot Kaca ngejar malaikat maut. Kenapa kamu cabut nyawa murid saya? Enggak izin saya. Subhanallah. Minta diakhirkan nyawa muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani katanya. Ini dusta. La yastakhirun wa sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka enggak bisa kalau ajal sudah datang mengakhirkan sedikit, tangguhinlah, tar aja besok. Ya. Tidak pula dapat memajukannya. Faka min insanin kharaja min baitih. Betapa banyak orang yang keluar dari rumahnya. Yaqudu sayyaratah, dia mengendarai mobilnya. Faraja, dia balik lagi ke rumah. Ternyata gimana? Mahmulan ala lakfan. Sudah dibopong tapi mengenakan kain kafan. Waka min insanin qala li ahli. Tapi banyak orang yang berkata kepada istrinya, hayyuli ta'aman, buatkanlah, siapkanlah untukku santapan, makanan. Famata walam yat'am. Di akhirnya mati belum sempat makan. Waka min insanin labisa thawbah. Tapi banyak orang yang mengenakan pakaiannya. Ya. Wazzara zirarah, dan memasukkan kancing bajunya. Walam yafukka zirarahu zirara saubihi ilal ghasil. Ya. Namun ternyata dia pakai baju dia sehat dari rumah. Namun ternyata yang fakka zirara saubihi, yang melepaskan kancing pakaiannya, ternyata al ghasil, tukang mandiin mayat. Tukang mandiin mayat. Dia pakai baju dari rumah. Habis itu yang nyopot bukan dia. Ya. Yang mencopot itunya bukan dia. Tapi siapa? Tukang mandiin mayat. Berarti apa? Mati dia. Hai, barakallahu fiik. Sampai sini ya. Lanjut berikutnya. Nanti. Kasihan apa? Kasih ke sama. Sudi. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala Syekh rahimahullah taala, fa fi dzikril 'abdi lil mauti manfa'atun 'azimatun, fa bidzalika tastayqidhu al quluba al ghafilata wa tahya al quluba al maitata wa yuhsinu al iqbala 'abdi iqbala al 'abdi 'ala Allah azza wa jalla wa tazulu al ghaflata wal i'rada 'anin ta'ati Allah azza wa jalla. Qala Sa'id ibn Jubairin rahimahullah ta'ala, law faraqa dhikrul mauti qalbi khashitu an yafsuda alayya qalbi wala yazalu al-abdu bi khairi ma kana naziran li mawkifihi baina yadayillahi azza wa jalla yawmal qiyamati ba'dal mamatihi wa masirihi ba'dal mamati. Qala Sufyan ibn Uyainata rahimahullah ta'ala, yaqulu Ibrahimu Ataimi rahimahullah ta'ala, mathaltu nafsi fil jannati akulu thamaraha wa ashrabu min anhariha wa a'aniku abkaraha, thumma mathaltu nafsi finnari akulu min zakkumiha wa ashrabu min sadidiha wa u'aliju salasilaha wa aghlalaha, fakultu li nafsi, ay nafsi, ayu shay'in turidina? Qalat, uridu an uradda ila dunya, fa'amala salihan. Qala qultu fa anta fil umniyati fa'mali. Fakul laha aydan ya nafsu inna ana mittu faman dhalladhi yusalli anni ba'dal mauti wa man sayasumu anni wa man yatubu anni min dhunubi wa tafriti. Nah, dari mana tadi Sudi bacanya? Oh, Sidi kita tadi. Baik. Fa fi dzikril abdi lil maut manfaatun nazimatun. Ketika hamba mengingat kematian itu memiliki banyak manfaat. Wa bidzalik di antaranya tastaiqidul qulubal ghafilata. Dia akan membangkitkan kalbu yang lalai. Wa tahyil qubul maitata. Menghidupkan kalbu yang sudah mati, ya sudah mati, dengan mengingat kematian hidup hatinya lagi, ya hatinya hidup, dia akan berupaya beramal. Hai barakallahu fik. Wa yahsunu iqbalul abdi ala Allahi azza wa jalla. وتزول الغفلة والإعراض عن طاعة الله. Ya. Maka iqbal dia menghadap, sikap menghadapkan diri dia kepada Allah, yaitu ibadah dia kan akan baik. Ya. Dengan mengingat kematian tazulul ghaflatu. Ghaflah sikap lalai pun akan hilang. Wal i'radu sikap berpaling pun dari dengan mengingat kematian akan hilang. Berpaling dari mana? An ta'atillah, dari mentaati Allah. Qala Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair mengatakan, "La faraqa dzikrul maut qalbi." Ya, seandainya mengingat kematian sudah berpisah denganku. Ya, sudah enggak ada lagi mengingat kematian. Khashitu ayyab sudah alayya qalbi. Aku khawatir kalbuku ini akan rusak. Ya. Akan rusak. Wala yazalul abdu bi khairin ma kana nadhiran li mauqifihi baina yadayillah azza wajal yaumil qiyamati ba'da mamatihi. Ya. Wala yazalu, dan senantiasa al abdu, seorang hamba, bi khairin, berada dalam kebaikan. Ma kana nadhiran li mauqifihi. Selama ia selalu melihat, memperhatikan mauqif dia, tempat berdiri dia nanti di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah kelak di hari kiamat setelah kematiannya, wa masirihi ba'dal mamat. Dan dia memperhatikan tempat tinggal dia setelah kematian nanti. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ya, yaqulu Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi mengatakan, masaltu nafsi fil jannah. Aku membayangkan diriku sudah berada di surga. Aku lu sama roha. Aku memakan buah-buahan di surga. Wa ashrabu min anhariha. Aku meminum air yang ada di sungai-sungainya. Wa waniku abkaroha. Dan aku bercengkrama dengan para bidadari-bidadarinya yang gadis-gadis. Summa masaltu nafsi fin nahar. Kemudian aku bayangkan jiwaku, diriku di neraka. Aku min zakumiha, naudzubillah, aku memakan buah zakumnya. Wa ashrabu min sadidiha, aku meminum nanahnya. Wa aliju salasilaha wa aghlalaha. Ya. Dan aku berupaya untuk mengobati, untuk melepas, wa alijaha. Ya, apa namanya? Aghlalaha. Belenggu-belenggu tubuh, rantai ikat dan yang lainnya. Fakultu li nafsi, maka aku pun berkata kepada jiwaku tadi, ay nafsi, wahai jiwa, ayu syai'in turidin, sesuatu apakah yang engkau inginkan? Karena turidin berarti nafs itu muannas. Uridu an arudda ila dunya fa amala salihah. Saya ingin kembali ke dunia supaya saya bisa beramal saleh. Qala qultu fa anti fil umniyati. Maka aku berkata kepada jiwa, ya, fa anti fil umniyah. Kamu itu sekarang sedang berada di angan-angan. Fa'mali, beramalah. Wa qulha aidon, katakan juga kepada jiwa. Ya nafsu wahai jiwa. Ya. In ana mittu faman za alladhi yusalli anni ba'dal maut. Jika aku wafat, siapakah yang akan menyolatiku setelah aku wafat? Wa man yasumu anni, siapakah yang akan berpuasa untukku? Faman dzalladzi yusalli anni ba'dal maut, siapa yang menyolatkan aku nanti setelah kematian? Siapa yang berpuasa nanti untukku? Ya. Wa man yatubu anni min dzunubi wa tafriti, siapakah yang memohon ampunan, taubat, ampunan atas dosa-dosaku, dari segala macam dosa-dosaku dan sikap kelalaianku? Siapa? Nah, tapi nanti kita masuk sampai ke kaidah ke 8. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.